Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Halaqah yang ke-77 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah SWT. Dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki ketinggian zat. Zat Allah SWT adalah maha tinggi. Boleh mendatangkan firman Allah wa qawluhu, dan juga firman Allah ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah, ilaihi di sini adalah kepada Allah, yas'adu naik al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik seperti zikrullah, tilawatul Quran, doa, maka ini akan naik ke atas, yaitu naik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat yas'ad artinya adalah naik. Yas'adu ilaih, yaitu naik kepada Allah, menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Baik. Kemudian Allah mengatakan wal 'amalu shalihu yarfa'u. Dan amal yang saleh yarfa'uhu, yarfa' di sini fa'ilnya adalah dhamir. Ya, mustatir takdiru huwa, kembali kepada Allah SWT. Itu Allah SWT akan mengangkat amal soleh tadi. Jadi al-kalimut tayyib, ucapan yang baik diangkat oleh Allah, akan naik kepada Allah. Dan amal yang soleh juga Allah mengangkatnya, mengangkat kepada Allah SWT. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga di sini seorang muslim semangat untuk mengucapkan ucapan yang baik, dan tidak keluar darinya kecuali ucapan yang baik, dan berusaha bagaimana amal yang dilakukan adalah amalan salihan, amal yang saleh, yang ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah akan mengangkatnya dan Allah yang menerimanya. Berarti ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah SWT berada di atas karena amal soleh diangkat oleh Allah dan ucapan yang baik ke atas menuju Allah SWT. Berarti Allah berada di atas. Baik. Kemudian setelahnya wa qawluhu, dan juga firman Allah SWT ya hamanu bnini sarhan la'alli ablughul asbab. Ya haman, wahai Haman. Ini adalah ucapan Fir'aun. Dia berkata kepada wazirnya, kepada menterinya, yaitu Haman, dan mengatakan ya Haman, wahai Haman, ibnili sarhan, bangunkanlah untukku sarhan, yaitu bangunan yang tinggi, ya, semacam menara atau bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab, semoga aku sampai kepada al-asbab. Kalau aku naik ke bangunan yang tinggi tadi, semoga aku sampai kepada al-asbab. Apa yang dimaksud dengan al-asbab? Jamak dari sababun. Dan sabab adalah suatu yang digunakan sebagai wasilah, sebagai cara untuk mencapai puncaknya, mencapai tujuannya. Ya, terkadang sabab maknanya adalah tali. Fal yamdud bisababin ila sama. Maksudnya adalah hendaklah dia melemparkan tali. Sabab di sini adalah tali karena dengan tali tadi dia sampai kepada tujuan. Ya, dan terkadang sabab maksudnya adalah jalan. Itu Allah mengatakan fa atba'a sababa. Maka dia mengikuti jalan. Maka yang dimaksud dengan al-asbab di sini adalah jalan atau cara yang dengannya dia bisa melihat Allah Azza wa Jalla, Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dia mengatakan ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan untukku, bangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi, mungkin aku akan sampai kepada jalan-jalan atau cara untuk melihat Rabbnya Musa. Sehingga dia mengatakan asbab as-samawat, jalan-jalan langit. Fa'attali'a ilahi Musa, maka aku bisa melihat sesembahan Musa, karena dia mengatakan bahwasanya Rabbnya berada di atas. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Musa alaihissalam saat itu mengatakan kepada Fir'aun bahwasanya Allah berada di atas. Ilahnya Musa berada di atas. Nah, di sini Fir'aun ingin menghina, mengejek, mengatakan kepada Haman, coba bangunkan bangunan yang tinggi, mungkin aku akan melihat Tuhannya Musa. Kemudian dia mengatakan wa inni la'adhunnuhu kadiban, dan sungguh aku menyangka bahwa dia adalah bohong. Bohong kalau dia punya Tuhan yang berada di atas. Baik, berarti keyakinan Fir'aun apa? Mengingkari sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Dan apa keyakinan Musa? Meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Sehingga para ulama menjelaskan, barang siapa yang mengingkari tingginya Allah, maka dia adalah Fir'auni. Maka dia adalah pengikutnya Fir'aun. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah berada di atas, maka dia adalah Musawiyun Muhammadiyun. Maka dia adalah mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi Musa dan mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang akan kita ikuti? Kita akan mengikuti Fir'aun yang menolak dan mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jal, atau kita akan mengikuti para anbiya Allah yang mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dia berada di atas. Baik. وقالوا dan juga firman Allah Azza wa Jal, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُرُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Apakah kalian merasa aman dengan yang berada di atas, bahwasanya dia akan yakhsif bikumul ard, akan mengadab kalian dengan dibenamkan kalian di dalam tanah. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi itu goncang, terjadi gempa, kalian terbenam di dalam bumi tadi. Ini adalah ancaman dari Allah SWT. Apakah kalian merasa aman? Allah SWT akan mengadab kalian dengan cara seperti itu. Man fis sama, zat yang berada di atas. As-sama di sini artinya adalah al-ulu, di atas. Ya, as-sumu artinya adalah ulu, al-ulu. Fis sama maksudnya adalah fil-ulu. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Ini makna yang pertama. Kalau di, ya maka as-sama di sini artinya adalah di atas. As-sama artinya adalah atas. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan anzala minas sama iman. Allah menurunkan dari as-sama, bukan dari langit yang pertama, itu bukan, yang terlalu jauh. Air turun dari langit yang pertama tidak. Tapi maksudnya adalah dari atas. Anzala minas sama. Allah menurunkan air dari atas. Baik, di sini juga demikian. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Atau kita bisa juga mengartikan fi di sini ala, yaitu di atas. Kalau memang as-sama di sini kita artikan yaitu langit yang dibangun oleh Allah Azza wa Jal, maka fi di sini maknanya adalah ala. Berarti a'amintum man ala sama. Dan dalam bahasa Arab biasa terkadang satu huruf jar itu menggantikan peran huruf jar yang lain. Di antara yang menunjukkan bahwasanya fi itu maknanya terkadang ala adalah firman Allah Azza wa Jal, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ini diucapkan oleh Fir'aun yang mengancam para tukang sihir saat itu karena mereka beriman kepada Nabi Musa. Maka dia mengatakan wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, dan sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian di dalam batang-batang kurma. Baik, apakah maksudnya menyalib mereka di dalam batang kurma? Jawabannya tidak. Maksudnya fi di sini apa? Ala, di atas batang kurma. Berarti fi terkadang maknanya adalah ala. Dan juga ketika Allah SWT mengatakan dalam surat At-Taubah, fasihu fil ardh, hendaklah kalian berjalan fil ardi. Apakah maknanya itu di dalam bumi? Kita disuruh berjalan di dalam bumi? Jawabannya tidak. Maksudnya adalah berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Berarti menunjukkan bahwasanya fi terkadang maknanya adalah ala. Jadi boleh kita mengartikan as-sama di sini adalah yaitu al-ulu, atau bisa diartikan as-sama di sini adalah langit yang dibangun oleh Allah. Nah, kalau al-ulu berarti fi al-ulu yaitu di atas, tapi kalau as-sama di sini adalah langit, maksudnya adalah di atas langit. Ya, dua-duanya adalah benar. Kenapa kita mengatakan demikian? Ya, dengan menjamak ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian yang selanjutnya, am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman? Merasa aman dengan zat yang ada di atas, ya, bahwasanya dia akan mengirimkan kepada kalian hasiban. Hasiban ini adalah angin yang keras. Dia menerbangkan hasba, kerikil-kerikil. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Baik. Ini ayat disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mulk, menunjukkan bagaimana Allah SWT memiliki sifat al-ulu. Itulah yang bisa kita sampaikan